Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita melanjutkan kembali tafsir ayatil ahkam. Kita waktu melanjutkan min ayat nikah. Dan kita masih di Qatau Salis tentang orang yang tidak boleh dinikahi. Kita sudah bahas tentang mahram, siapa mahram kita yang itu tidak boleh kita nikahi. Dan yang kedua di ayat Salisah kemarin, termasuk yang tidak boleh dinikahi adalah perempuan-perempuan musyrikah. Sekarang kita masuk ayat Rabi'ah, ayat yang keempat. Si Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau membawakan surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-10. Qala Allah Ta'ala, wa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. La hunna hilul lahum wa lahum yahilluna lahum wa atuhum ma anfaqu. Alaya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa in alimtumuhunna, jika kalian mengetahui, yani perempuan-perempuan yang hijrah, ayat alim tumuhun na mu'minat, betul-betul beriman, nah, jika memang perempuan-perempuan kafir kemudian bergabung berhijrah bersama kaum muslimin, fala tarji'una ilal kuffar, maka jangan kalian kembalikan kepada orang-orang kafir. Nah, lahunna hilu lahum, tidaklah mereka itu halal bagi mereka, bagi suami-suami yang masih kafir, perempuan-perempuan yang sudah hijrah, yang sudah masuk Islam, itu tidak halal bagi suami-suami mereka yang masih kafir. Walahum yahilluna lahun, demikian pula mereka suami-suami yang masih kafir tidak halal untuk perempuan-perempuan yang beriman ini. Waqatuhum ma anfaqu. Maka berikan kepada tamannya kepada waliul amr. Berikanlah nah kepada mereka, kepada mantan suaminya yang masih kafir, ma anfaqu, apa-apa yang telah mereka infakkan, yang mereka berikan, maknanya kembalikan maharnya. Karena tatkala seorang perempuan yang dahulunya kafir kemudian masuk Islam, dia berhijrah dan dalam keadaan suaminya masih kafir, ya, otomatis tidak halal bagi suaminya. Nah, maka penguasa muslimin diminta untuk membayarkan, mengembalikan maharnya. Dan tidak boleh mengembalikan perempuan mukminah ini kepada suaminya yang masih kafir. Nah, kita lihat penjelasan al-ma'na al-ijmali dari Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Qala jara as-sulhu bainan nabi sallallahu alaihi wasallam wa bain quraish fil hudaybiyah. Terjadi naam sulh, kesepakatan perdamaian antara Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan orang-orang Quraisy di Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Naam, ala syurutin, perjanjian Hudaybiyah itu disebutkan di situ syarat-syaratnya. Kana minha, termasuk dari persyaratan yang ada dalam perjanjian Hudaybiyah, anna man ata ilal muslimin minal kufar yuraddu ilaihim. Bahwasanya barang siapa yang mendatangi kaum muslimin, bergabung dengan muslimin dari orang-orang kafir, maka harus dikembalikan kembali ke orang-orang kafir. Jadi jika ada orang musyrikin kemudian masuk Islam, berhijrah, bergabung dengan kaum muslimin, maka harus dikembalikan kepada mereka. Kaum muslimin wajib mengembalikan orang tadi kepada orang-orang kafir. Nah, ini di antara isinya, ya, dikembalikan kepada mereka. Baik, ini lafadznya umum. Baik itu yang menjadi muslim itu laki-laki maupun perempuan. Nah, kemudian kata beliau, fa'anjalallahu ta'ala hadhil ayah, lalu Allah menurunkan ayat ini. Fakanat istisna'an min umumi sulhi, dan ini menjadi pengecualian dari keumuman perjanjian dan perdamaian Hudaybiyah itu. Damna'u min raddil mu'minati ila al-muhajirat ila al-kufar, yang mana ayat ini melarang mengembalikan orang-orang beriman, yang perempuan-perempuan beriman yang berhijrah, dilarang untuk dikembalikan ke orang-orang kafir. Dalam perjanjian, siapapun dari kalangan musyrikin yang kemudian beriman hijrah, maka orang-orang mukminin kaum muslimin wajib mengembalikan mereka kepada orang-orang musyrikin umumnya, baik laki-laki maupun perempuan. Allah turunkan ayat ini ya, yang mengecualikan dan melarang jika ada perempuan mukminah yang sudah hijrah, maka dilarang dikembalikan kepada orang-orang kafir. Nah, wa yubayyinullahu ta'ala al-hikmah minan nahyi, dan Allah menerangkan hikmah dari larangannya. Nah, wabaya annal mu'minat lasna hillan lil kuffar. Hikmahnya apa? Perempuan-perempuan yang beriman itu enggak halal bagi orang-orang kafir. Tak boleh dikembalikan ke suami-suami yang masih kafir. Walal kuffaru yahilluna lahunna, demikian pula orang-orang kafir enggak halal bagi mereka, bagi perempuan-perempuan yang beriman. Hikmahnya maka dilarang mengembalikan mukminat yang sudah hijrah dan ke orang-orang musyrikin. Summa ya'murullahu ta'ala al-mu'minin. Kemudian Allah perintahkan orang-orang beriman ayyaghrumu al-aswaj ulaikal muhajirat ma'anfaku alihina minal muhur. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman nah, untuk membayar al-aswaj, suami-suami perempuan-perempuan yang hijrah, apa-apa yang telah mereka berikan sebagai mahar kepada istri-istrinya, inal muhur, iwadhan amma fawwadahu islamuhunna minar ruju' ila zawajihinna, sebagai ganti dari apa-apa yang dia kehilangan dengan keislaman ya, istri-istrinya dari rujuk kembali kepada suami-suami mereka. Jadi dikembalikan maharnya, dibayar oleh kaum muslimin sebagai ganti. Perempuan-perempuan yang beriman tidak boleh balik kepada suami-suami yang mereka masih kafir. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Sehingga dari makna al-jumli sudah jelas makna ayat ini. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, tahrimun nikahil kafir al-muslimah, haramnya orang kafir menikahi muslimah. Sawa'un kana kufruhu bisyirki, sama saja apakah kekufurannya itu, kekafirannya itu dengan sebab kesyirikan, mensekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah, awil juhudi, atau kesyirikannya itu dengan penentangan, menentang Allah, menentang hukum Allah, awil istikbar, atau menyombongkan diri. Nah, yang semuanya menyebabkan orang itu kafir, ya, haram untuk menikahi muslimah. Yang kedua, anan nikaha yanfasihu bi islami zaujati. Bahasanya nikah itu terhapuskan dengan islamnya istrinya. Idza kana zawjuha kafiran. Jika suaminya itu masih kafir. Nah, itu maksudnya batal, ya, terhapuskan. Yang ketiga, anan nikaha yanfasihu biriddati zawji anil Islam. Pernikahan itu juga terhapuskan dengan murtadnya suami dari keislaman. Jadi kalau seorang suami itu murtad, maka otomatis nikahnya batal. Maka tidak halal lagi dia untuk istrinya. Dan pendapatnya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa minar riddah, termasuk yang bikin seorang itu murtad, tarkus sholah, meninggalkan sholat. Seorang yang meninggalkan sholat, saya beliau menguatkan pendapat kafir, murtad. Fa idza taraka az-zawju sholatah, jika seorang suami meninggalkan sholat, in fasakha nikahu, maka dan ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan orang ulama tentang tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat, hukumnya kafir atau fasik. Nah, jika memang dia meninggalkan sholat dengan keyakinan tidak wajib sholat untuknya, maka tidak ada ikhtilaf para ulama, dia kafir. Nah, tapi jika dia meninggalkan sholatnya karena malas, ini yang kemudian diperselisihkan oleh para ulama. Nah, baik. Yang keempat, tahrimu raddil mu'minatil muhajirati, haramnya mengembalikan orang-orang beriman, perempuan-perempuan beriman yang hijrah. Ittabayyana imanuhunna, jika sudah nyata keimanan mereka, ila biladil kufar, ke negara kafir. Jika ada perempuan beriman yang hijrah, maka haram hukumnya mengembalikan mereka ke negara asalnya. Sawa'un kunna mutazawwijat, sama saja apakah status perempuan itu sudah memiliki suami, am ghaira mutazawwijat, atau tidak bersuami. Maka haram hukumnya mengembalikan mereka. Haram hukumnya mengembalikan mereka ke negaranya. Yang kelima, wujuhu imtihanihinna bima yadharu bihi silku imanihin, wajibnya menguji mereka. Jika ada perempuan-perempuan yang hijrah, ya, diuji betul enggak ini keimanannya, apakah betul lillah atau hijrahnya karena ngikuti seseorang karena lihat di dunia ya, diuji. Wajib diuji perempuan-perempuan yang hijrah. Dengan apa-apa yang yadhar bihi, dengan apa-apa yang menampakkan dengannya sidqu imanihin, kejujuran keimanan mereka. Nah, hingga di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minat muhajirat famtaghinuhun, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian perempuan-perempuan yang beriman yang mereka itu hijrah, maka ujilah mereka. Nah, kemudian yang keenam, annahu yajibu ala walil amri, bahwasanya wajib bagi penguasa, ayuradda min baitil mal, untuk mengembalikan dari baitil mal, ala azwaji haula'il muhajirat, atas atau kepada suami-suaminya perempuan-perempuan yang hijrah, ma'anfaku minal muhur, apa-apa yang telah mereka berikan dari mahar, yang bayar penguasa, diambilkan dari baitul mal sebagai gantinya. Yang ketujuh, zuhur adalatul Islam fi muamalatin nas al mu'min wal kafirin, nampak keadilan Islam di dalam muamalah, berinteraksi, enam, hubungan manusia ya, baik itu dengan orang beriman maupun dengan orang-orang kafir. Dan kemudian dilarang untuk dikembalikan, ya, tapi diperintahkan untuk mengembalikan mahar. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah ala ayatul rabi'ah. Baik, sekarang kita masuk al-ayatul khamisah, ayat yang kelima. Naam, dari Nau Salis. Beliau Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah membawakan surat Al-Ma'idah ayat yang kelima. Qala Allahu ta'ala, al-yawma ukhilla lakumut thayyibat, al-yawma pada hari ini, ukhilla lakum, aku halalkan untuk kalian, at-thayyibat, apa-apa yang baik, nah, baik secara syar'i maupun baik untuk dinikmati. Wa tu'amul ladzina utul kitab halal lakum wa tu'amukum halal lahum, dan makanannya ahlul kitab, makanan itu maknanya sembelihan, dan sembelihannya orang-orang ahlul kitab yaitu orang Yahud dan Nasara, halal lakum, halal bagi kalian. Wa tu'amukum, dan sembelihan kalian, halal lahum, halal bagi mereka. Nah, di sembelian orang-orang ahlul kitab zaman dulu maupun ya, ini halal, halal bagi kaum muslimin, kecuali jika dengan jelas kita melihat, kita mendengar mereka menyembelihnya dengan menyebutkan nama selain Allah. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitab min qablikum. Dan al muhsanat, perempuan-perempuan yang merdeka, yang menjaga kehormatan dirinya, minal mu'minat, dari golongan perempuan-perempuan yang beriman. Wal muhsanatu minal ladina utul kitab, dan perempuan-perempuan merdeka yang menjaga kehormatan dirinya dari kalangan ahlul kitab min qablikum, dari sebelum kalian, itu halal. Halal bagi kalian untuk menikahi perempuan-perempuan merdeka beriman dan perempuan-perempuan merdeka dari kalangan ahlul kitab. Idza ataitumuhunna ujurahunna, jika kalian memberikan mahar-mahar kepada mereka, jika menikahi perempuan beriman atau perempuan ahlul kitab yang semuanya muhsanat, ya bukan pezina, itu boleh. Nah, dengan syarat diberikan mahar kepada mereka. Muhsinina ghair musafihin, yang mana tatkala menjalankan pernikahan itu muhsinin, dengan tujuan untuk menjaga kehormatannya. Nah, ghairu musafihin, bukan tujuan untuk berzina. Nah, wala muttahidhi ahdan, dan bukan pula dengan tujuan, nah, untuk berzina dengan kekasihnya. Baik. Ini Allah sebutkan di sini ghairu musafihin. Musafihin artinya orang yang zina dengan siapapun, ya, dengan perempuan manapun. Nah, dan juga Allah sebutkan wala muttahidhi ahdan, dan bukanlah orang menjadikan ahdan itu teman akrab, ya, teman yang dicintai, teman khusus, itu ahdan. Nah, jadi orang yang berzina itu ada dua model. Yang pertama, orang yang berzina dengan siapapun, baik temannya maupun bukan temannya, baik dicintai maupun dia benci. Yang kedua, orang yang melakukan perzinahan dengan orang yang dia cintai, dengan teman akrabnya, dengan teman khususnya, itu namanya ahdan. Ya. Baik. Maka boleh untuk menikahi perempuan-perempuan beriman yang muhsanat, demikian pula perempuan-perempuan ahlul kitab yang muhsanat, dengan tujuan menjaga kehormatan diri. Bukan, nah, dalam rangka berzina, bukan pula dalam rangka, menjadikan apa, perempuan piaraan, ya. Ini berzina dengan kekasihnya. Qala wa man yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang kufur dengan keimanan, mengkufuri apa-apa yang wajib untuk diimani, faqad habita amaluh, maka sungguh nam telah sia-sia amalannya, telah hapus amalannya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk golongan orang-orang yang merugi. Baik. Kita lihat al-ma'na al-ijmali ya. Dari ayat ini. Qala wa fi hadhihi al-ayati al-karimah. Dalam ayat yang mulia ini yubayyinu Allah Ta'ala lana, Allah menjelaskan kepada kita ma halla minal mat'umat wal manquhat, apa-apa yang halal dari makanan yang akan kita makan dan juga apa-apa yang kita nikahi. Allah jelaskan dari di dalam ayat ini perkara-perkara yang boleh kita makan dan siapa-siapa yang boleh kita nikahi. Amal mat'umat fa bayyana anna halal lana thayyibat. Adapun makanan-makanan, maka Allah menjelaskan bahwasanya Allah menghalalkan bagi kita at-thayyibat, makanan-makanan yang baik. Allati yatibu aqluha syar'an wa madzaqan, yang baik untuk dimakan secara syar'i maupun na'am rasanya, maupun tatkala dirasakan. Wa halalana ma zakkahul yahud wan nasara, dan Allah menghalalkan untuk kita apa-apa yang disembelih orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Kama halalahu ma zakainahu, sebagaimana Allah halalkan untuk mereka Alkitab apa-apa yang kita sembelih. Wa amal manquhat, adapun yang dinikahi. Babayyana anna wa halla lana al-harairu allatifat min al-mu'minat, bahwasanya Allah menghalalkan untuk kita perempuan-perempuan yang merdeka, yang menjaga kehormatan dirinya, yang mereka minal mu'minat, jadi golongan orang-orang yang beriman. Itu halal untuk kita nikahi. Perempuan-perempuan merdeka yang mereka menjaga kehormatan dirinya, bukan pezina. Nah, wa misluhunna minal yahudiyat wa nasroniyat, dan termasuk yang dihalalkan itu perempuan-perempuan Yahudi dan juga perempuan-perempuan Nasrani. Boleh seorang laki-laki Muslim ya, boleh menikah dengan perempuan Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani. Tapi tidak boleh nikah dengan orang kafir, orang musyrik, ya. Hindu, Buddha, dan yang semisalnya, orang-orang musyrikin. Tidak boleh untuk menikahinya. Maka boleh menikahi orang-orang Ahlul Kitab, Yahudi, Nasrani. Tapi kata beliau bisyartaini, dengan dua syarat. Ahaduhuma, syarat yang pertama, ayyakuna dzalika bil muhuri syar'iyyah, pernikahannya itu dengan mahar yang syar'i, pakai mahar. Wasani, dan yang kedua syaratnya, ayyakuna dzalika bi aqdin nikah as-sahih, dengan akad nikah yang sahih, duna sifahi, tanpa perzinahan wa ittikhadil ahdan, ya. Dan juga taib berzina dengan kekasihnya. Taib. Summa bayyana Allah Ta'ala anna man kafara bil iman fa 'amaluhu habitun. Kemudian Allah menjelaskan bahwasanya orang siapa yang kufur dengan keimanan, tidak beriman dengan apa-apa yang wajib diimani, maka amalannya habitun, amalannya sia-sia, amalannya terhapuskan. Wa huwa fil akhirati khasirun, dan dia di akhirat sebagai orang yang merugi. Wa mahallu dzalika in mata 'alal kufri, jika dia itu meninggal dalam keadaan kekufuran. Jika meninggal tetap dalam keadaan kafir, maka amalannya terhapuskan. Liqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 217, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun." Dan barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, atau dia mati wa huwa kafirun dalam keadaan kafir, "Aulaika habitat a'malu fid dunya wal akhirah." Itulah yang amalan-amalan mereka terhapuskan di dunia dan akhirat. "Aulaika sabun nar," dan mereka itu penduduk neraka, "hum fiha khalidun," dan mereka kekal di dalamnya. Nah, ini orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Maka amalan-amalan yang dia jalankan selama di dunia, dari amalan kebaikannya, kebaikan sama manusia, baik, dihapuskan. Naam, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mendapatkan apapun. Akan sebaliknya, ulaika ashabun nar, dia termasuk penduduk neraka dan kekal di dalamnya. Qala wal hikmatu min khatmil ayati bidzalika, dan hikmah dari Allah menutup ayat ini dengan ini, ya, ditutup dengan ucapan Allah, "Man yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kufur dengan keimanan, barang siapa yang tidak beriman dan meninggal dalam keadaan kafir, maka amalan dihapuskan. Tapi kenapa Allah tutup ayat ini dengan ini, padahal sebelumnya Allah berbicara tentang halalnya menikah dengan perempuan-perempuan ahlul kitab? Wallahu a'lam, kata beliau, "La'alla yatawahama anna tazawujal muslim bil kitabiyah yunjiya min adabin nar idha matat ala kufriha." Mungkin ada yang memahami bahwasanya pernikahan seorang muslim dengan perempuan ahlul kitab, ya, pernikahan jika ada seorang muslim yang menikahi ahlul kitab, yunjia min adabin nar, itu bisa menyelamatkan perempuan ahlul kitab itu, istrinya itu, dari adab neraka. "Idza matat ala kufriha," jika dia meninggal di atas kufuran. Jadi meskipun perempuan ahlul kitab itu boleh dinikahi oleh orang laki-laki beriman, tapi kalau istrinya itu sampai mati tidak masuk Islam, tetap dalam agamanya, maka dia kafir. Ya, dia kafir dan kekal dalam neraka. Meskipun suaminya muslim. Ya. Pernikahan seorang perempuan ahlul kitab dengan seorang muslim sebagai suaminya tidak menjadikan dia itu selamat dari azab neraka jika dia tidak masuk ke dalam agama Islam. Nah. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, yang pertama, hilu jami'i thayyibat minal ma'kulat wal mashrubat. Halalnya seluruh yang baik-baik dari makanan dan juga minuman. Yang kedua, tahrimu jami'il khabithat minal ma'kulat wal mashrubat. Haramnya seluruh yang jelek-jelek dari makanan dan juga dari minuman. Segala yang jelek, baik secara syar'i maupun urf, ya, itu haram. Yang ketiga, hilu dzabahil Yahudi wan Nasara lil muslimin. Halalnya sembelihan-sembelihan Yahudi dan Nasara untuk orang-orang muslim. Jadi sembelihan Yahudi dan Nasara dari dahulu sampai Yahudi dan Nasara sekarang ini, enam, itu halal. Hukum asalnya halal. Yang keempat, takhrimu dzabah ghairil Yahud wan Nasara. Haramnya sembelihan selain Yahudi wan Nasara. Sembelihan orang-orang Hindu, Buddha, dan agama yang lainnya selain Yahud wan Nasara haram. Yang kelima, hilu nikahil muhsanati minal Yahud wan Nasara. Halalnya menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dirinya dari kalangan Yahud dan juga Nasara. Yang keenam, takhrimu nikahin nisa min ghairil Yahud wan Nasara. Haramnya menikahi perempuan selain Yahud wan Nasara, selain ahlu kitab. Dari perempuan-perempuan musyrikiat. Ya haram. Yang ketujuh, tahrimun nikahi ghairil muhsanati minal Yahud wan Nasara. Haramnya menikahi selain perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dirinya di kalangan Yahud wan Nasara. Perempuan-perempuan yang berzina tidak boleh dinikahi. Yang kedelapan, istiratul mahri li sihhatin nikah. Dipersyaratkan mahar untuk sahnya pernikahan. Yang kesembilan, annal mahra milku lizzaujah. Bahwasanya mahar itu milik istri. Ya. Mahar itu otomatis saat kelakat nikah sah milik istrinya. Yang kesepuluh, tahrimu zina wattikhadi sadiqat wal astiqa lil mut'atil jinsiyah. Haramnya perzinahan, menjadikan teman-teman, nah, menjadikan sahabat-sahabat untuk bersenang-senang, ya. Mut'ah jinsiyah, yang berzina, ya. Nah, berzina rutin dengan kekasihnya, ya, ini haram. Ataupun dengan siapapun, ya, haram. Yang kesebelah, annal kufru muhmitun lil a'mal. Bahwasanya kekufuran itu menghapuskan amalan-amalan. Yang kedua belas, annal kafir la yukbalu lau amalun. Bahwasanya orang kafir itu tidak terima amalannya. Orang kafir tidak diterima amalan kebaikannya, ya, tatkala dia meninggal di atas kekufuran. Yang terakhir, yang ke-13, annal kufra khusranun fil akhirah. Kekufuran itu kerugian di akhirat. Wa in rabahal kafiru fid dunya. Meskipun mungkin dia mendapatkan keuntungan di dunia. Nah, taib wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thank you.